بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah، الحمد لله kita pagi hari ini bisa berkumpul, bersyukur kita kepada Allah bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab Muharramatul Ihram, yaitu bab yang mana larangan bagi orang yang ihram. Kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar pagi ini dan juga hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فصل. ويحرم عليه عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلق الشعر وتكليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح. Kata Syekh Abi Syuja, beliau mengatakan faslun, fasal ini, wa yahrumu alaihi asyratu asya, dan diharamkan bagi seorang yang ihram. Jadi orang yang sudah labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, ketika sudah ihram diharamkan asyratu asya, ada 10 perkara. Jadi 10 perkara diharamkan bagi orang yang sudah ihram. Yang pertama lubsul makhid, yaitu memakai pakaian al-makhid. Al-makhid itu yang dijahit untuk badan dia. Jadi memang dijahit untuk fit buat badan dia, seperti gamis. Nah, ini kan baju yang dipakai buat dijahit untuk kesesuaian badan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau juga baju misalnya. Maka kain yang kita pakai di di ihram itu kan tidak dijahit, tapi kita sendiri yang membentuk itu. Kita sendiri yang kemudian membentuk itu. Jadi yang maksud al-makhit itu adalah yang dijahit sebagai bentuk pakaian kita, baju kita. Termasuk kain sarung tuh. Kain sarung kalau plong begitu, nah itu enggak makhit sebagaimana kain ihram. Tapi kalau dia dijahit, disesuaikan gitu ya, untuk ukuran bawahan kita, nah itu yang kemudian dilarang. Waalaikumsalam Pak Jagat. Jadi itu yang dimaksud dengan al-makhit. Lubsul makhiti wa taghtiyatu ra'si, menutup kepala, minar rajuli, bagi laki-laki. Jadi laki-laki enggak boleh pakai topi, enggak boleh pakai peci, enggak boleh pakai songkok, enggak boleh pakai apapun yang disebut sebagai penutup kepala. Wal wajhi, dan tidak boleh juga menutup wajah, minal mar'ati, bagi perempuan. Jadi kalau laki nggak boleh nutup pala, perempuan nggak boleh nutup muka gitu. Yang pakai cadar gimana? Ya buka. Kalaupun dia ingin pakai cadar, dibolehkan dalam pandangan syariat termasuk mazhab Syafi'i, dengan catatan cadarnya itu tidak menempel di muka. Jadi pakai face shield kayak sekarang. Pakai face shield kayak yang sekarang dipakai buat corona itu. Nah, itu pakai gitu ditutup. Itu enggak ada masalah tuh, yang penting enggak nempel mukanya. Gitu ya. Tapi ya yang namanya haji kan ngambil yang paling afdol kan begitu. Ya tentu enggak usah pakai cadar gitu. Padahal mazhab Syafi'i itu termasuk mazhab yang beberapa ulamanya mewajibkan cadar. Ya kan, kayak model Imam Nawawi Banten itu kan termasuk ulama yang keras, termasuk Imam Taqiyuddin Al-Isni. Beliau kan dalam beberapa fatwa yang kita baca tentang aurat perempuan baik di sholat atau di luar sholat, kan beliau juga mewajibkan adanya cadar bagi perempuan. Makanya ada beberapa teman-teman kita, saudara kita yang pulang dari mana itu Suriah, belajar di kampusnya Syafi'i gitu, itu pakai cadar. Termasuk teman-teman kita di pesantren Imam Syafi'i di Cianjur itu, Dr. Hasan Hito pimpinannya. Dr. Hasan Hito perempuannya bercadar. Karena banyak turuk ya, dari di antara tariqah itu wajhun, itu maksudnya pendapat ulama Syafi'i yang menguatkan wajibnya perempuan pakai cadar di luar sholat dan di luar umroh, di luar ihram begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau muslim Indonesia kebanyakan tuh kan ngambil yang enteng-enteng. Yang enteng-enteng aja lah gitu. Nggak usah pakai cadar gitu. Cadar hukumnya sunnah gitu. Untung ada yang meringankan, untung ada yang mengatakan demikian. Untungnya ada perbedaan kan begitu. Idza ahrama rajulu haruma alaihi anwa. Kalau seseorang ihram haruma alaihi anwaun, diharamkan bagi dia anwa, banyak perkaranya. Ada 10 yang disebutkan. Baru di matan ini baru 3, lufsul makhid, pakai pakaian yang dijahit untuk badannya. Jadi makhid itu memang dijahit untuk kesesuaian badannya. Dijahit untuk kesesuaian badan, bukan badannya doang, tapi ya umumnya kan gitu. Itu kan baju dijahit sesuai dengan ukuran badan begitu. Wa taqiyatur ra'si min ar-rajuli wal wajhi, ada 3 ini yang disebutkan di matan. Al-awwalu, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, al-awwalu al-lubsu fi jami'i badanihi wa ra'sihi bima yu'addu lubsan. Al-lubsu, memakai pakaian, fi jami'i badanihi, di seluruh badannya, wa ra'sihi, dan juga kepalanya, bima yu'addu lubsan, dengan sesuatu yang kita sebutnya itu pakaian. Topi, peci itu kan kita sebut bagian dari pakaian. Itu pakai jas itu pakaian, maka enggak boleh itu. Ya. Itu diharamkan fi jami ibadan. Sawa'un kana makhithan, gitu. Baik itu dijahit bil badan, dibikin fit sesuai dengan badannya, kal qamisi, seperti kamis, seperti gamis. Kamis yang dimaksud itu baju ya di sini ya. Bukan gamis tapi baju, wasarawil, ataupun celana, karena celana kan dijahit untuk kesesuaian kita, awwairihi, atau bukan yang dijahit, nggak ada jahitannya, kal imamah. Imamah tuh kan nggak ada jahitannya, maksudnya plong begitu kan panjang, cuman kalau di imamah tuh kan dikit, itu kan orang berpakaian dengan sorbannya itu di palanya. Jadi palanya itu dipakaikan penutup kepala yang memang disesuaikan. Jadi haram bagi orang yang ihram memakai pakaian di badannya atau palanya dengan sesuatu yang kita sebut sebagai pakaian gitu. Tapi kalau kemudian orang pakai daun pohon pisang begitu, kan kita nggak nyebutnya dia sedang berpakaian. Dia lagi payung, itu kan gak disebut sebagai berpakaian. Maka payung boleh, pakai daun pisang tuh kalau kepanasan boleh, kalau ada gitu ya, kayaknya gak ada. Jadi yang dihitung sebagai pakaian, baik dia itu ada jahitannya, dijahit sesuai dengan ukuran badan, atau gak dijahit, cuman dipakai begitu. Pakai payung yang nempel pala boleh apa enggak tuh ya, itu yang jadi perdebatan tuh. Kalau payung kan dipegang karena munfasilan kan terpisah dari badannya. Cuman payung yang nempel pala itu kan, apakah disebut bersaya? Sih bilang itu berpakaian, itu bagian daripada badan dia, karena mahid itu kan fit, disesuaikan dengan badannya. Saya nggak tahu ya, nanti ada penjelasan lagi. Tapi itu memang perkara yang baru dan kita belum dapat tuh. Saya belum dapat. Fatwanya juga belum nemu. Iya ya, orang dari Indonesia bawa payung yang jadi peci tuh ya, peci yang ada payung. Gitu. Kal imamati wal izar, seperti imamah dan izar. Imamah dan izar itu kan begitu aja panjang. Cuman ketika difitkan dengan badan tuh seperti berpakaian gitu. Lima fi sahihaini, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, anna rajulan, bahwasanya ada laki-laki gitu. Ada laki-laki sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yalbisul muhrimu minasyab, tentang apa yang dipakai oleh orang ihram dari baju pakaiannya, apa sih yang mestinya dipakai nih begitu. Waalaikumsalam Pak Ahmad Rizali Nur. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la talbasul qumus, jangan pakai kamis, walal amaim qamis, dan jangan pakai baju, walal amaim, dan juga jangan pakai amaim imamah, udeng-udeng sorban di pala, walas sarawilat, dan jangan pakai celana, walal baranis, baranis itu jubah seperti mantel, jadi jubah yang enggak ada kancingnya. Tahu kan orang Saudi itu sering pakai baronis. Walal khifab, dan juga enggak boleh pakai sepatu khuf. Khifab yang dimaksud di sini adalah sepatu yang menutupi mata kaki dan dia melekat di kaki begitu. Jubah luaran. Iya betul. Al baronis itu jubah luaran. Ahlan Ustaz Zulkifli. Illa adla yajidan alaini, kecuali kalau memang dia enggak punya sendal. Kan enggak boleh pakai baju, enggak boleh pakai celana, enggak boleh pakai imamah, enggak boleh pakai khuf, sepatu yang nempel kaki juga enggak boleh. Illa, kecuali adla yajidan alaini, kalau memang dia enggak punya sendal. Fal yalbas al khufaini, maka pakai itu khuf, enggak apa-apa. Jadi urusan kaki, kalau dia enggak punya sendal, pakai khuf silakan. Wal yaqta'ahuma, dan khufnya tersebut begitu dia potong, asfal minal ka'baini, bagian yang menutupi mata kaki dia potong. Jadi jadikan khufnya tersebut asfal minal ka'baini, itu lebih pendek daripada mata kakinya. Kan khuf nya itu yang disebut khuf tuh kan selalu menutupi mata kaki. Karena kalau enggak menutupi mata kaki enggak disebut khuf tuh. Tapi kalau buat haji khufnya silahkan dipakai kalau memang enggak punya sendal. Cuman syaratnya khufnya itu dipotong bagian atasnya sehingga dia tidak lebih panjang daripada mata kaki. Dia tidak menutupi mata kaki gitu. Wala yalbas minasyabi mamassahu warsun au za'faron, dan tidaklah boleh itu orang ihram memakai pakaian minasyabi dari pakaian mamassahu warsun au za'faron. Apa yang pakaian yang masahu itu kan tercampur. Warsun itu nabatun asfar. Warsun itu ini pewarna. Za'faron juga sama, tumbuh-tumbuhan yang jadi pewarna. Bahasa kitanya wantek ini. Jadi janganlah pakai pakaian yang diwantek, baik itu wanteknya pakai warsun. Warsun itu tumbuh-tumbuhan yang dijadikan pewarna, warna kuning. Warna oranye kayak kunyit gitu. Au za'faron, atau za'faron yang menghasilkan warna merah gitu. Ya, sepatu slop tuh boleh tuh. Gitu. Sepatu slop tuh boleh. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang itu pakaiannya tuh tercampur atau diwarnai pakai warsun, pewarna tumbuhan yang warna kuning itu kayak kunyit, au za'faron, atau pewarna warna merah za'faron. Amma wa amma firasi, tadi kalau soal badan enggak boleh tuh pakai pakaian. Wa amma firasi, sedangkan di dalam masalah kepala, enggak boleh pakai penutup kepala, fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu sebab karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi, di bagi orang ihram, alladhi kharra an ba'irihi maitan, alladhi kharra, yang jatuh dari untanya maitan kemudian wafat. Jadi kan ada cerita itu ya, bahwa Nabi Muhammad, ada sahabat yang naik unta kemudian enggak pinter kepleset jatuh, keinjek sama untanya, mati nih. Itu. Jadi ada sahabat Nabi yang naik untanya belum pinter kemudian kepleset, akhirnya malah keinjek sama unta gitu. Ya. Kayak yang waktu itu kita lihat pernah video yang viral tuh, di waktu Idul Adha tuh ada ustaz lagi motong ditendang sapi tuh. Itu kenceng banget ya. Itu kan untung alhamdulillah masih sehat-sehat aja tuh ustaznya tuh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah orang yang ihram, yang mana kharra, dia jatuh an ba'irihi, dari untanya maitan kemudian wafat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya, kata Nabi Muhammad. Jangan tutup kepalanya. Artinya kan yang namanya kain kafan, tiga helai untuk laki-laki itu kan juga menutup kepalanya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan la tukhammiru ra'sah. Jangan tutup. Khammara yukhammiru itu menutup. Makanya khomar disebut khomar li'annahu yukhammirul aqla, kan gitu. Karena khomar itu menutup akal. Sehingga ketika orang minum khomar, akalnya tertutupi, tidak bisa berfungsi, tidak bisa berpikir dengan jelas. Orang kalau minum khomar tuh ada garis putih, suruh jalan lurus sesuai garis putih itu udah gak bisa tuh. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Kan begitu. Yakhala tukhammiru, jangan tutupi kepalanya. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Karena nanti dibangkitkan di hari kiamat, mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Karena mati dalam keadaan ihram, maka karena wafat dalam keadaan ihram, yang mana ihram tidak boleh menutup kepala, biarkan dia wafat dalam keadaan seperti itu, jangan ditutup kepalanya. Fa innahu, sesungguhnya yub'atsu, nanti dibangkitkan, yaumal kiamati, di hari kiamat, mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Rawahu syekhani aidan, ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, bainal muttakhadhi minal qutni wal kattani, tidak ada bedanya apakah pakaian itu muttakhadh, itu dibuat, minal qutni, dari bahan katun, wal kattani, dari wol, wal juludi, baik itu dari kulit, wal lubudi, lubud itu ini apa sih lubud itu, Fif? Jadi ada bahan yang bahannya tuh kayak jaring laba-laba, tuh lubud namanya. Dulu kalau dulu kita beli kaos tuh, kaos mahal, itu bias dalamnya tuh ada lubudnya tuh, ada bagian dalam yang jaring laba, itu namanya lubud. Artinya yang lubudnya kan juga macam-macam, ada yang jaringnya kecil-kecil, ada yang lebar-lebar. Itu pokoknya itu namanya lubud. Bahan yang dibuat disesuaikan seperti jaring laba-laba. Jadi pakaiannya apa aja, pokoknya dia pakaian nggak boleh kemudian dipakai ketika ihram. Baik dia terbuat dari katun, dari wol, dari kulit, atau al-lubud, dari jaring, itu pakaian yang berbentuk jaring-jaring. Wadhabit, nah ini bagus nih, dhabit, standarnya. Standar di mana seseorang haram ketika ihram dalam berpakaian apa? Annahu tajibul fidyatu, dia itu orang yang lagi ihram, tajibul fidyah, dia wajib bayar fidyah, bayar denda. Nanti dendanya apa kita bahas, nanti ada nyampe. Pokoknya orang kalau melanggar ini dia bayar fidyah, fidyah itu denda. Wadhabitu, dan standar orang salah dalam keadaan ihram nih, dalam standar orang melakukan pelanggaran, annahu tajibu, bahwasanya dia wajib bayar fidyah, bayar denda, bisa terima yu'addu satiron, dengan memakai penutup yang di orang sebut, orang kita nyebutnya penutup gitu. Hatta law tola ro'sahu, sampai kalau kita tola ro'sahu, dia cat itu kepalanya, bithinin sakhinin, dengan tanah yang tebal. Apa tanah tebal itu, Fif? Kalau bahasanya lempung, tanah liat bahasa Indonesia, lempung. Lempung tuh bahasa orang kampung zaman dulu, sekarang juga nggak make kan. Hatta, jadi pokoknya orang wajib bayar denda karena dia melanggar dengan apa? Dengan menutup bagian daripada tubuhnya dengan sesuatu yang kita sebut sebagai penutup. Maka payung itu kan enggak. Maka kalau kayaknya kalau pakai topi yang payung tuh kita bilang penutup tuh gitu ya. Karena dia mulasyukan birasy kan nempel dengan palanya tuh. Hatta law tala ra'sahu bitinin thakhinin. Sampai pun kalau dia mengecat atau membaluri palanya bitinin dengan sakhin, dengan tanah yang tebal, dengan tanah liat yang tebal, au hinna, atau dia tutupi seluruh kepalanya dengan hina-hena. Apa kalau bahasa hena, bahasa kitanya apa? Pacar. Ya, yang ijo-ijo itu pacar. Au marrahum sakhinun wajabatifid. Au marrahum sakhinun. Atau apa marhum sakhinun itu apa ya? Wajibatil fidyah, dia wajib bayar. Marhum sakhinun itu maksudnya apa? Intinya kalaupun seandainya kalau dia enggak pakai pakaian tapi palanya tuh dipakein tanah liat, ditutup pakai tanah liat atau dibaluri pacar, iya pacar kuku itu dulu namanya pacar kuku, henna begitu. Wajibatil fidyah itu juga termasuk wajib bayar fidyah. Artinya bukan cuma pakaian berjahit, bahkan pakaian tidak berjahit pun seperti imamah, gitu kan? Kalau kemudian dia menutupi kepala, ya sama itu, apa namanya, wajib bayar denda nanti, bayar fidyah. Nanti fidyahnya ada pembahasannya. Wala yadur wad'ul yadi ala ra'sina. Tidak ada masalah, wala yadur, tidak masalah, artinya tidak bersalah, tidak melanggar aturan. Wad'ul yadi ala ra'si, kalau dia menaruh tangannya di atas kepala. Wala hamluz zanbili wa nahwih, atau dia, wala hamluz zanbil ini enggak ada masalah. Zanbil itu ini, apa namanya? Zanbil itu keranjang. Tapi ini hamil ya. Hamil itu minyak rambut, marham, betul. Iya, betul. Saya bacanya salah. Marhamun sakhin itu minyak rambut yang tebal. Minyak rambut tebal itu lavender. Lavender. Wala yadurru, dan tidak ada masalah kalau dia wad'ul yadi menaruh tangannya di atas kepala. Wala hamlal zanbili, wala hamlul zambili wa nahwi, dan juga tidak ada masalah kalau dia membawa zambil. Zambil itu keranjang dari anyaman itu, daun. Maksudnya keranjang itu dipakai kepala gitu, maksudnya bagaimana ya, enggak ada masalah ya, karena keranjang itu tidak disebut sebagai pakaian tapi kan disebut sebagai penutup kalau ditaruh di atas kepala. Saya belum paham nih maksudnya walhamdulillah zambili. Perasaan kemarin paham. Kemarin perasaan udah paham. Ini jadi bingung lagi. Ini kita skip nih yang ini nih. Apa maksudnya hamdulillah zambil? Karena kalau cuma ditenteng ya gak apa-apa. Ditenteng doang kan begitu. Tapi kalau dipakai kepala, walaupun dia bukan penutup kepala, tapi kan orang nyebutnya itu penutup. Karena bentuk zambil itu ya, bentuk keranjang itu ya bentuk peci kan begitu, bentuk topi gitu. Iya kan, artinya keranjang itu walaupun bukan sebagai pakaian tapi dia dipakai buat penutup, orang nyebutnya penutup, dia manfaatnya sama seperti manfaat penutup kepala. Jadi kan jadi masalah juga, tapi kenapa di sini layadur? Enggak masalah. Kalau tangan sih enggak ada masalah, karena orang enggak bakal nyebut dia pakai topi noh. Topinya apa? Tangannya kan enggak. Tapi kalau dia pakai keranjang, walaupun keranjang, orang sebut dia pakai penutup kepala. Kan gitu ad-dhabitnya kan? Annahu tajibul fidyatu bisa terima yu'addu satiran. Orang itu ngelanggar, dia wajib bayar denda kalau dia menutup sesuatu dengan sesuatu yang menutup badan, bagian daripada badannya dengan sesuatu yang kita sebut penutup. Walaupun itu aslinya bukan penutup, kayak tadi pacar kuku. Kan iya, lempung, tanah liat, minyak rambut, lavender dulu. Dulu lavender, kemudian ganti Gatsby. Sekarang Gatsby udah gak kedengeran tuh. Sekarang apa ya anak sekarang makanya saya nggak tahu. Ya kan ya, jadi kita lewatin dulu wala hamlu zinbili ay zanbil wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan li wujubil fidyati, untuk wajib bayar denda satru jami'ur ra'si. Oh ya, tanco dulu ya. Tanco ya, lavender kemudian tanco baru gas gitu. Oh, yang ngerasain tuh berarti umurnya sama-samaan ya makin. Cuman saya lebih muda, soalnya saya masih ngerasain Gatsby sama Breeze dulu. Ngerasain Breeze dulu namanya. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan li wujubil fidyati, untuk wajib bayar fidyah satru jami'u ra'si, untuk menutup seluruh. Jadi tidak disyaratkan orang dikatakan bayar denda lo karena lo ngelanggar. Itu tidak disyaratkan harus seluruh kepala. Bahkan kalaupun dia menutup sebagian kepala doang, misalnya dia pakai peci-peci setengah doang, atau peci kayak orang Pakistan, tau gak peci Pakistan? Pakai peci tapi depannya tuh bolong segitu. Itu kan tidak menutupi seluruh kepala. Itu walaupun begitu tetap wajib bayar denda, bayar fidyah. Jadi tidak disyaratkan untuk yang disebut melanggar tuh harus menutup kepala. Enggak disyaratkan itu. Pokoknya dimenutup sebagian aja, itu sudah dikatakan sebagai pelanggar wajib bayar denda. Kama la yushtaratu fi fidyatil halqi isti'abu ra'si, sama sebagaimana juga wajib dia bayar denda dikatakan dia melanggar ihram. Fidyatil halqi, sebab mencukur, isti'abu ra'si, tidak disyaratkan cukurnya tuh harus merata ke seluruh pangga. Jadi orang nyukur tibang dua apa namanya tibang sezret gitu, itu udah ngelanggar aturan, dia wajib bayar denda nanti. Kan salah satu larangan ihram tuh kan nyukur rambut sebelum tahallul, sebelum sa'i. Nah, nyukur rambut tuh pelanggaran. Nah, pelanggaran itu kan tidak harus bahwa yang namanya disebut melanggar tuh mencukur seluruh, enggak. Pokoknya sebagian dari rambutnya dicukur udah ngelanggar itu gitu. Iya. Iya, di depannya kayak gambar masjid itu kan peci Pakistan tuh di latar Masjidil Haram banyak yang jual tuh. Tapi made in-nya Cina juga gitu. Made in Cina. Wala mana tadi. Bal tajibu bisatr qadrin yaqsidu satrahu li ghardin. Akan tetapi fidyah itu wajib, dia kena dapat pelanggaran, dia wajib bayar denda bisatr qadrin, dengan menutup qadrin seukuran ya sebahagian daripada palanya, yaqsidu satrahu li ghardin, yang mana dia sengaja tutup itu kepala, li ghardin, ia dengan sengaja dia tutup. Jadinya kalau kemudian lagi ihram gitu ya, lagi jalan, lagi tawaf, tiba-tiba kejatuhan peci orang lain begitu sebentar atau berapa lama, itu kan enggak sengaja. Nah, itu enggak kena. Jadi yang dimaksud bayar denda tuh dia nutup sebagian saja dari palanya, dan itu li ghardin, emang sengaja. Yuksodu satrohu, yaksidu satrohu, dia benar-benar nyengaja untuk nutup palanya, li ghardin, ya dengan ya dia punya maksud dan tujuan tertentu. Bukannya tanpa sengaja, tapi memang sengaja. Kasatri asabi, ini haknya ini tak marbuto apa hak gede apa asabahu, kasatri asabahu walaziqahu, atau kasatri asabatin. Kalau di kitab saya itu kasatri asabah, yang benar asabah, memang tanya tak marbutah. Kasatri asabatin, seperti dia menutup asabah perban, walaziqatin atau lakban lijurhin, untuk lukanya. Tapi kalaupun memakai hak kecil, apa hak kecil maksudnya enggak ada tak marbutahnya juga enggak ada masalah. Aulisarti asabatihi, wah ada dua malah tambah asabatihi, tamar butuh. Jadi dua-duanya sama, maksudnya sama. Kasatri asabatin, seperti dia nutup makai perban. Kalau asabatin, walaziqatin makai perban, apa yang ditutup lijurhin untuk lukanya. Kalau lisarti asabatihi juga sama, dia nutup bagian badannya asabah dengan sama aja intinya dengan perban atau dengan laziqah. Laziqah itu lakban. Lijurhin untuk lukanya, wanahwi atau sejenisnya. Wadhabitu, dan dhabitnya ini bagus. Dhabitnya annahu tajibul fidyatu, bahwasanya dia wajib bayar fidyah, bayar denda, bima yusamma satiron, dengan sesuatu yang kita anggap sebagai penutup. Sawa unsataro kulli ra'si, sawa unsataro kulli ra'si au ba'dahu, baik dia nutup sebahagian, dia menutup seluruh kulli ra'si, seluruh kepalanya, au ba'dahu atau sebahagiannya. Wala tajibul fidyatu, dan dia tidak wajib bayar fidyah, bitaghtiyati biyadil ghairi, dengan menutup kepalanya, biyadil ghairi, dengan tangan orang lain. Biasanya banyak tuh, biasanya suami itu yang saya lihat gitu ya, suami saking sayangnya sama istri lagi toab, dia sempet-sempetnya nutup pala bininya. Bininya kepanasan kali. Nah kan maksudnya walaupun dia sayang, nutup pakai tangan itu kan gak jadi pengaruh apa-apa. Bini tetap kepanasan gitu. Cuman karena sayang dia sama bini. Itu tangannya nutupin, apa namanya, pala bininya ditutupin pakai tangan. Dan itu gak ada masalah. Artinya tidak melanggar ihram. Walau alqal kiba'a awal farjiyata ala katifihi. Kalau dia pakaikan al-kiba'a. Alqa itu memakaikan. Alqa itu pakai tapi enggak di, kan al-kiba itu mantel. Walau alqal kiba, kalau dia apa sih bahasanya alqa itu? Diginin doang asal nempel. Jadi kan mantel tuh ada tangan, tangannya enggak dimasukin. Itu namanya alqal kiba. Jadi kiba itu mantel, alqa itu dipakai tapi tangannya enggak dimasukin. Cuman di gituin doang di pundaknya, ya kan? Kayak beberapa orang Saudi banyak tuh jubahnya kan gak dimasukin tangannya. Walau alqal kiba, kalau dia pakai mantel tapi gak tangannya gak dimasukin, itu namanya alqal kiba. Awil farjiyah juga sama. Farjiyah itu salah satu jenis mantel juga orang sono. Iya, tibang gantungin doang di badan ya, gitu maksudnya. Ala katifihi lazimatul fidyah, dia wajib bayar fidyah. Wa in lam yakhruj akmamuhu, walaupun dia enggak, wa in lam yukhrij akmam, walaupun dia tidak masukin atau tidak keluarin tangannya di akmam. Akmam tuh jamak dari kum. Ini namanya kum nih. Ini pakaian ujung tangan itu yang gede begini, ini namanya kum. Wa in lam yukhrij akmamahu, walaupun dia tidak mengeluarkan akmamnya, tidak memasukkan tangannya di kumnya itu. Kenapa tetap wajib bayar fidyah dikatakan melanggar? Lisidkis mil lubsi bidalik. Karena orang walaupun cuman gantungin begitu saja di badannya, lisidkis mil lubsi, karena itu sudah sah untuk dikatakan berpakaian. Karena yang namanya mantel itu emang gak perlu dimasukin tangan. Orang udah pakai begini, orang bisa sebut, noh yang lagi pakai mantel, kan begitu. Nyari siapa mas? Nyari Pak Haji Supriyadi. Noh Supriyadi yang pakai mantel. Orang yang pakai mantel, iya. Yang tangannya gak dimasukin, iya kan begitu. Orang sebutnya tetap pakai mantel. Sawa untala zamanu am qasur, baik dia makainya dalam waktu yang panjang, au qasura atau waktunya pendek. Walau irtada bil farjiyati, tapi kalau irtada, nah tadi kalau alqa itu dia make sebagaimana make farjiyah, make kiba, tapi tangannya enggak dimasukin. Tapi kalau irtada itu dijadikan selendang. Nih kan begini nih, panjang nih, ini bagian leher sampai bagian kaki nih mantel. Nah irtada tuh diginiin makainya. Mana nih, ada apa namanya, kita contohin. Ini ada jas nih, kalau alqal kiba begini dia, tapi tangannya nggak dimasukin begitu. Tapi kalau irtada itu dijadiin selendang gitu nih. Ini jasnya nih, tapi nggak dipakai, cuman diginin tuh. Kan ada tuh biasanya tuh ya, orang yang habis ngelamar tapi enggak diterima kerjanya, jasnya tadi gitu. Nah, itu irtada. Wala irtada bil farjiyati awil tahafa. atau dia menutupi badannya dengan itu, menutupi badannya begini nih, dijadiin selendang ya, dijadiin selendang bukan dipakai sebagaimana dari atas bawah begitu, fala, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Jadi yang disebut melanggar, karena kalau gini kan orang nggak disebut pakaian. Nyari siapa? Nyari Aji Supriyadi. Mana? Noh yang jaketnya diselempangin. Ah gitu, yang jaketnya diselempangin. Orang nggak nyebut noh yang pakai jaket, enggak, tapi yang jaketnya diselempangin. Orang kalau begini ini nggak nyebut sedang berpakaian. Gitu. Dia tidak wajib. Jadi yang disebut yang wajib berfidyah, dia yang langgar itu kalau dia berpakaian. Kan ya? Wa kadza law tazara bi sarawil, begitu juga kalau dia memakai kain tapi dengan celana, fala fidyah. Celana mah dipakai celana, tapi celananya tuh dipakai begitu. Dibuat nutupin bawahannya, dijadiin seperti kain, itu tidak dikata fala fidyah, maka tidak wajib bayar fidyah. Kama law tazara bi izarin, sebagaimana kalau dia pakai izar, pakai kain, bi izarin lafaqahu min riqa, dengan kain lafaqahu yang dia buat min riqain, dari potongan-potongan kain. Dia pakai kain. Kemudian ditambal satu seret potongannya, potongan kain dikumpulin gitu. Itu tidak disebut sebagai berpakaian karena dia sedang menutup dirinya bukan dengan tidak dengan berpakaian tapi dengan riqa. Riqa itu riqah, potongan-potongan kain kecil kemudian tambal lagi begitu. Intinya yang wajib bayar fidyah dan dikatakan melanggar ihram itu kalau dia sah untuk dikatakan berpakaian. Kalau kayak gini kan enggak berpakaian tuh ya. Gitu. Tibang diselempangin doang kan ya. Wa yajuzu ayyakidal izaru. Udah jam 6. Wa yajuzu yakidal ijaru izaru, dan dia boleh mengikat kainnya, wa huwa allazi yashuddu liyastura auratahu. Makai kain yang tidak dijahit itu kan bagian yang sesuatu yang dibolehkan. Termasuk kain ihram. Kain ihram itu kan izar juga, bawahannya disebut izar. Tapi dia juga boleh mengikat izarnya. Fala wa huwa alladhi yashuddu liyastura auratahu, yaitu sesuatu yang dia ikat, dia kencingin supaya kainnya enggak turun. Liyashuddahu, yang dia kencingin itu kainnya, liyastura auratahu, agar dia tertutupi auratnya. Artinya kalau dia pakai kain ihram bawahan, kemudian untuk ngencenginnya dia pakai amben. Tahu enggak amben? Orang sini nyebutnya masih amben tuh, Viv, gitu. Ikat pinggang. Bahkan ikat pinggangnya pun apapun dia pakai, apa namanya? Dia pakai tali, dia pakai apapun tuh, itu apa namanya? Waya itu boleh hukumnya. Itu tidak melanggar. Waya juzu ayyashudda ali khaitan. Nah, wa yajuzu ay yashudda alai khaitan, dan dia juga boleh mengencangkan itu, mengencangkan kainnya, khaitan, dengan benang. Wa yajuzu ay yaj'ala lahu mithla mawdi'ad-dakkah, atau dia enggak make, atau dia make benang tapi make benangnya tuh udah jadi mawdi'ud-dakkah tuh gitu, Fif. Nah, mawdi'ud-dakkah gini nih. Ini contohnya kain ihram, contoh gitu ya. Ini aslinya lurus nih gitu. Kemudian dibikin begitu tuh. Nah, ini namanya mau diudakah nih bawahnya dalam sini. Jadi ini aslinya lurus kemudian diginiin. Nah, ini namanya mau diudakah. Nah, di mau diudakah ini dia pakein tali misal, dia pakein benang. Nah, itu juga itu sesuatu yang dibolehkan. Wa yajuzu ayyaj'ala lahu misla maudhi ad-dikah, dia juga boleh menjadikan di dalam izarnya itu kayaknya itu misla maudhi ad-dikah, seperti tempat dikah, tempat ikatan gitu. Wa yadkhulu fihi al-khaytu, dan dia masukin di situ benangnya. Ah gitu, garis lipatan, betul. Wa ammar ridau, sedangkan selendang, wa huwa alladhi yudau 'alal aktaf, yaitu bagian ihram yang atasan, itu yang dia taruh di atas apa namanya pundaknya. Fala yajuzu aqduhu, dia enggak boleh diikat. Kalau kain ihram bawahan boleh diikat pakai amben. Makanya orang kita itu udah jadi paketan jemaah haji Indonesia ya. Bela baju ihram tuh sekalian dapat amben warna hijau. Tahu enggak amben warna hijau? Ya, kayak amben aki-aki. Itu beberapa jemaah umroh yang anak muda rada segen tuh makanya tuh. Kagak enak kelihatan. Masa masih muda pakai amben hijau kayak aki-aki gitu. Kan ya. Gitu. Wah, kalau itu boleh, tapi kalau wa ammar rida sedangkan selendang atas gitu. Apa namanya bagian atas kain ihram yang atas wa huwa alladhi yudha'u 'alal aktaf yang dia diletakkan di atas pundak kita fala yajuzu 'aqduhu dia enggak boleh diikat gitu. Fala yajuzu 'aqduhu dia tidak boleh diikat wala takhliluhu bi khilalin wala bi misallatin tidak boleh diikat wala khalal khalal itu dilipat wala bi musallatin atau juga di apa istilahnya dikuatkan ditempel bi musal bi misallah. Misallah itu jarum, pakai jarum yang gede. Artinya di biar enggak jatuh-jatuh nih. Dia dijarumin gitu. Peniti pakai peniti misalnya, nah, itu juga enggak boleh. Wala rabtu tarfihi dan juga tidak boleh mengikat ujungnya bi tarfihil akhar dengan ujung yang lain. Itu ada tuh banyak tuh. Dan mutawif kita kadang enggak ngeh, bukan enggak ngeh ya. Apa ya? Ngasih tahunya mungkin dia enggak tahu, maksudnya dia enggak tahu kalau jemaahnya begitu atau dia juga cuek dianggap udahlah biasanya. Jadi dari kain tuh ujung ke ujung diikat kan begitu pakainya tuh. Nah, ini kan bagian kanan yang dibuka. Dia pakai begitu di kiri, kemudian ujungnya ini sama ujung di sini nih diikat sama dia. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Kama yaf'aluhul awam sebagaimana dikerjakan oleh banyak orang. Banyak itu, bukan cuma orang kita doang di sono banyak tuh. Kalau kita lihat tuh lagi tawaf, lagi sa'i itu ada yang gitu. Yudha'u ahaduhum hasatan saghira. Yudha'u ahaduhum salah seorang di antara mereka menaruh hasah kerikil saghira, kerikil yang kecil wa yaqiduha kemudian dia ikat bi khaitin dengan benang wa taraful akhar dan ujung yang satu lagi kadzalik begitu juga biar apa namanya biar enggak jatuh ketika dia tawaf. Ya kan karena itu memang agak ribet tuh. Kain ihram yang atasnya memang agak ribet, maka mutawif yang kurang pintar ngajwa kurang pintar. Karena ada beberapa mutawif tuh yang pintar yang rajin nih, gini Pak, saya ajarin pakai kain ihram yang bawah gini, caranya gini, gitu. Alhamdulillah, saya bisa tuh pakai kain ihram bawahan. Kalau kita main apa istilahnya? Main lomba gitu ya, lomba kain ihram enggak jatuh-jatuh sepanjang 12 jam, saya bakal jadi juara. Saya tahu pakai kain ihram bawahan yang enggak bakal jatuh-jatuh selama 24 jam. Dia enggak jatuh, dia juga enggak kebuka aurat bawah kita. Itu ada teknisnya tuh. Ini juga atas juga ada teknisnya supaya kita tetap nyaman tawaf gitu. Fahadha haram yang kayak gitu tuh ngikat kerikil jadi ya betul ngikat kerikil jadi simpul tuh itu sesuatu yang haram. Watajibu fihil fidyah dia wajib bayar. Bayar fidyah tuh karena dia ngelanggar. Walahu ayyataqalladu saifu ta'wayahu walahu ayyataqalladu saifa. Tapi dia boleh kemudian mengikat pedang. Wayashuddul himan. Kemudian dia kencangkan itu himannya. Himan tuh apa sih kalau bahasa kita. Kita kan kalau beli tas tuh sekalian dapat tali tasnya tuh. Nah, himan tuh itu tali tas. Himan tuh tali tas. Cuman kalau himan tuh buat pedang. Jadi ada sangkutannya buat di pinggang. Pernah kan lihat beberapa orang jazirah tuh pakai gamis, tapi di pinggangnya tuh ada iketan buat naruh pedang tuh namanya himan. Gitu. Senin praktekan, insya Allah ya. Kita cari kain ihramnya tahu masih ada insya Allah kain ihram. Coba kita praktekan nanti. Wah, itu saya jamin tuh kalau pakai yang model saya 12 jam enggak bakal turun-turun dan aurat bawah pasti ketutup. Kan gitu masalahnya. Sering turun aurat bawah kelihatan kan gitu masalah orang ihram tuh. Wa walahu ayyataqalladu sayfu wa yashuddul himana ala wastihi. Dia boleh kemudian mengikat pedangnya di baju ihramnya itu wa yashuddu dan kemudian dia ikat al-himan. Yaitu apa namanya tali pedangnya itu ala wastihi di tengah kain ihramnya. Wa hadza kulluhu fi ar-rajuli wa amma al-mar'a fal wajhu wallahu ta'ala. Insyaallah bagian perempuan besok ya. Udah terlalu pagi ini gitu. Hamayan. Oh iya himyan betul. Saya yang salah. Himyan. Himyan. Bukan himan tapi himyan. Ya, himyan. Himyan itu tali. Kalau kita beli tas itu kan ada dapat tali tasnya. Tali tas yang selendang, selempang itu. Nah, himan itu. Selempang, gitu, tapi itu khusus buat pedang. Kita sering lihat orang jazirah pakai gamis, kemudian di perutnya itu ada himyan. Nah, himyan itu tali yang khusus buat narok pedangnya gitu. Oke. Okay? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang besok ya. Amin. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah hari Senin mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan juga keluangan. Saya rencananya hari ini Sabtu mulai malam ini ada acara keluar kota yang cukup jauh begitu. Saya khawatir nanti pulang Ahad tuh kecapean. Khawatir Senin libur. Tapi mudah-mudahan saya usahain Senin tuh bisa seger lagi biar bisa ngaji lagi bersama teman-teman. Oke. Okay? Insya Allah kita lanjutkan di hari Senin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi bagi teman-teman sarjana muslim. Wabil khusus para guru-guru kami, Dewan Asatidz, Dewan Guru, para tuan guru ajengan, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan penerjemahan atau juga penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.